Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ dalalah finnar. Ikhwanafiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa duduk di salah satu masjid Allah. Kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab firman Allah Ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan terakhir kita masih membaca penjelasan Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Qala Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala wa qad qala taala wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan firman Allah Ta'ala, wa annal masajid lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masajid jamak dari masjid. Masajid jamak dari masjid, ini ada dua makna. Jelaskan oleh para ulama ada dua makna. Mana pertama adalah isim alat, alat untuk sujud, yaitu anggota badan manusia yang digunakan untuk sujud. Ada berapa alat anggota badan? 7, 6. Sebutkan pernah sujud antum? Ya, coba sebutkan. wajah bukan dah. Terus dua telapak tangan. Dua lutut. Terus sudah dari telapak tangan. Telapak tangan bukan tangan kayak gini enggak boleh. Harus tangannya saja. Hah? Enam, telapak kaki, dua telapak kaki. Enam, enam. Eh, enggak boleh sujud begini, harus telapak tangannya saja. Enam. Ah ini. Sikunya enggak boleh. Enam. Lutut. Enam. Nah, itu lillah milik Allah. Makna yang kedua, isim makan, tempat untuk sujud. Ini isim makan, yaitu tempat untuk sujud. Apa itu tempat untuk sujud? Tempat untuk sujud ada dua. Ada bentuk bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah, yaitu masjid, bangunan masjid. Maka dinamakan masjid tempat untuk sujud, karena dibangun untuk beribadah kepada Allah, untuk zikrullah. Yang kedua, masjid adalah bumi secara keseluruhan, kecuali yang dikecualikan tidak boleh untuk sholat, seperti makbarah, kuburan, dan hammam. Itu semuanya milik Allah. Oleh sebab itu Allah melanjutkan, fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa bersama Allah kepada siapapun, karena semuanya milik Allah, maka hendaknya digunakan untuk sujud kepada Allah. Dan di dalam sujud adalah berdoa. Di sini larangan berdoa kepada siapapun selain Allah. Doa itu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu ibadah. Maka tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada Allah. Di sini disebutkan ahada. Ahadan ini nakirah, mufrad nakirah. Dalam kaidah nakirah dalam siyakun nahyi yufidul am. Nakirah dalam konteks larangan itu menunjukkan umum, walaupun mufrad. Dari sisi lafad bentuknya tunggal, tapi ini mencakup umum, apa saja selain Allah, baik itu manusia, hewan, pohon, batu, dan yang lainnya. Maka di dalam ayat ini, larangan berdoa kepada selain Allah, baik dengan ketika sujud maupun tidak sujud, menggunakan alat untuk sujud seperti telapak tangan, enam, alat untuk sujud, enam, atau di tempat yang untuk sujud di masjid, enam, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang berdoa kepada selain Allah. Doa ada dua. Disebutkan oleh para ulama, ad-du'a na'an. Doa itu ada dua. Yang pertama, doa ul ibadah. Doa ibadah. Yaitu seluruh macam-macam ibadah itu doa. Entah sholat, puasa, haji, dan ibadah yang itu doa. Masuk dalam ayat ini. Nadar, berkorban, itu doa, doa ibadah. Karena orang yang beribadah melazimkan dia mengharap kepada Allah. Mengharap apa? Pahala. Mengharap diterima ibadahnya. Enam. Maka orang yang berdoa melazimkan dia, orang yang beribadah melazimkan juga dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa masalah. Yang dimaksud doa masalah adalah doa minta kepada Allah, yaitu yang sering kita kenal dengan berdoa. Ini dinamakan doa masalah, doa minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar umpamanya. Rabbi zidni ilma. Ini doa, doa minta. Dan doa masalah ini juga ibadah. Karena ketika orang berdoa, dia lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia itu beribadah kepada selain Allah. Barang siapa yang beribadah selain Allah, maka dia itu musyrik. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, banyak fenomena di masyarakat yang mereka ketika ada hajah bukan lari kepada Allah, bukan menghadap kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada selain Allah. Sedangkan Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mengabulkan doanya hambanya. Bahkan Allah memerintah untuk berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan mengabulkan kalian. Ini Allah yang memerintah. Dan Allah mencintai hambanya yang berdoa kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang berdoa kepada Allah. Allah sangat mencintai. Nah ini. Tapi hambanya malah berpaling dari Allah. Lebih percaya pada selain Allah. Lebih berharap kepada selain Allah. Ini yang menjadikan musibah pada manusia. Nanti akan kita sebutkan. 6. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Kul innama ad'u rabbi wa la usriku bi ahada. Kul inni la amliku lakum darra wa la rasada. Juga dalam surah Al-Jin ayat ke 20 dan 21. Adapun ayat yang tadi adalah dalam surah Jin juga ayat ke 18. Di dalam ayat ini Allah memerintah Rasulnya, Kul, katakanlah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ad'u rabbi, sesungguhnya saja aku berdoa pada Rabbku. Jadi Allah memerintah Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku ini berdoa pada Rabbku. Wala usriku bi syai'a, dan aku tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Ini juga sama nakirah dalam konteks nafi, juga menunjukkan umum apa saja. Nah ini, tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik, baik dalam berdoa maupun dalam ibadah secara umum. Ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, karena beliau sebagai Abdullah, hamba Allah, yang tidak pantas diibadahi, tidak pantas didoai. Beliau berdoa pada Allah. Dan beliau sebagai hamba Allah tidak mempunyai sifat ketuhanan, tidak mempunyai sifat uluhiyah yang pantas didoai. Ini Allah memerintah Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi ternyata di antara umatnya ada yang menyimpang dari ayat ini. Sebagian mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka terkadang berangkat ke Mekah atau Madinah, tujuan pertama bukan untuk umrah atau haji, untuk ziarah biar bisa doa pada Rasul. Umrah hanya tabaan saja, bukan ingin berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi ingin bagaimana bisa berziarah kepada kuburan Rasul SAW. Ingin menyampaikan hajahnya. Ini. Kul, katakanlah, inni la amliku lakum darra wa la rasada. Katakanlah ya Rasul, sungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madarat maupun manfaat. Bahwasanya manfaat dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak memiliki untuk memberikan manfaat kepada umatnya maupun mencegah madarat, tidak bisa. Ini Allah memerintah Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan umatnya membaca ayat ini. Hafal ayat ini. Tapi terkadang di antara mereka tidak mengamalkannya. Masih berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sendiri berdoa kepada Allah. Rasul sendiri tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya kecuali Allah yang menghendakinya. Maka terbukti ketika perang Uhud, beliau terluka juga. Bahkan sebagian giginya patah. Ini menunjukkan beliau tidak untuk dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan dari madarat. Ini. Karena beliau sebagai manusia, abdun, hamba Allah, wa rasuluh, dan beliau sebagai rasul adalah yang menyampaikan risalah, tidak pantas diibadai dan tidak berhak diibadai. Andai kata Rasul SAW manusia yang paling utama, yang paling sempurna, tidak berhak diibadai, tidak berhak didoai, tidak bisa menahan madarat atau memberikan manfaat, apalagi selain Rasul SAW, siapapun, baik dari kalangan para sahabatnya, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para wali, tidak bisa. Ataupun dari kalangan keturunannya, tidak bisa. Lebih tidak bisa, dengan Rasul sendiri tidak bisa. Tapi kata beliau, kata Syekh Abdurrahman, beliau lanjutkan di sini. Haula'il musyrikun akasu al-amro. Dan mereka orang-orang musyrik malah terbalik urusannya. Rasul berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Rasul. Wa khalafu ma ballahu bi al-ummata. Bahkan mereka menyelisi apa yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada umatnya. Wa ahbaru bihi an nafsihi. Bahkan mereka juga menyelisi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Seperti ayat ini, Rasul mengkhabarkan kepada umatnya. Dan hadis-hadis yang lain mengkhabarkan. Sampai kepada putrinya, ya Fatimah, salini na'am ma uhni anki syai'a indallah aw kama qala, ya Fatimah, mintalah kepadaku harta karena nanti si Allah saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Ini kepada putrinya sendiri. Lalu sampaikan pada orang Quraisy, kemudian sampaikan pada pamannya Abbas, kemudian sampaikan pada bibinya, terakhir kepada putrinya sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak akan bisa menyelamatkan kamu si Allah, mencukupi kamu di si Allah. Apalagi kepada selain putrinya. Bilang enggak bisa. Tapi orang-orang musyrik malam di sini. Oh, bisa Rasul. Ini. wa aminu atau wa amalu bima nahahum anhu. Lalu mereka mengamalkan apa yang beliau melarang mereka. Minas syirki billah, berupa syirik kepada Allah. Wa ta'alluq ala ghairillah, menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Hatta qala qailuhum, ini sampai ada yang berkata sebagian mereka, dibuat syair, dikenal dengan syair burdah, yang dikarang oleh Muhammad bin Sa'id al-Busairi. Ini biasa dibaca oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya seorang muslim, yaitu qasidah al-burdah. Di dalam qasidah itu ada syair-syair yang mengandung kesyirikan, bahkan syirik dalam tiga macam, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, ini di antara syairnya. Ya akramal halki mali man aludhu bih siwaka inda hulul hadisil amami wa illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami wa inna min judika dunya wa darratuha wa min umu wa min ulumika ilmal lawhi. Nah, yang artinya kurang lebih, wahai makhluk yang termulia, ini kepada Rasul maksudnya, tidak ada bagiku untuk mendekatkan diri selain kepadamu ketika terjadi musibah yang menyeluruh. Nah, gempa bumi umpamanya. Nah, maka kata ini penyair mengatakan, wahai makhluk yang mulia, tidak ada bagiku zat yang aku mendekatkan diri kecuali kepadamu. Coba. Itu pada siapa? Pada Rasul. Allah disampingkan. Ketika apa? Ketika terjadi malapetaka. Ini syirik dalam apa ini? Uluhiyah, berdoa, aludhu, itu mendekatkan diri kembali kepadanya ketika dapat musibah. Kembali, tidak ada selain pada Rasul katanya, sebelah makhluk yang paling mulia. Wa illam takun fi ma'adi akhi dan biyadi fadlan wa illa fakul ya jallatil qadam. Jika engkau nanti di yaumil ma'ad bisa-bisa mengambil tanganku, nah, dia menyelamatkanku maksudnya. Jika engkau nanti di yaumil kiamat tidak bisa menyelamatkanku, mengambil tanganku yang menyelamatku, yaitu memberikan fadilah, maka tidak lain katakanlah wahai orang yang celaka, zallatil qadami. Ya ini. Jadi kalau nanti di yaumil kiamah Rasul tidak menyelamatkan, akan celaka gitu. Jadi apa? Naam. Ini. Jadi yang bisa menyelamatkan dari azab Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan. Yang terakhir, wa min judika dunya darratuha wa darratuha, dan sesungguhnya karena dermawanmu, jud, karena kedermawaanmu ya makhluk yang termulia, adanya dunia. Dorotaha atau dorotuha akhiroh, lawannya dunia ya akhiroh, doroh, di sini doroh. Biasanya doroh ini untuk madu, bagi suami madu, bagi istri doroh istilahnya. Tapi maksudnya ini karena kedermawaanmu ya Rasul, adanya dunia dan akhirah. Coba. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Jadi terciptanya bumi ini Rasul yang menciptakan karena dermawannya Rasul. Terciptanya akhirah Rasul. Coba. Wa min ulumika ilmal lauh. Dan dari ilmumu, ilmu lauh, yaitu ilmu yang ada di lauh mahfud, ilmu tentang takdir, itu adalah ilmunya Rasul. Ini syirik dalam apa? Syirik dalam asma wa sifat. Yaitu ilmunya Rasul seperti ilmunya Allah, mengetahui apa yang di lauh mahfud. Dan itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan qasidah ini, kasir, apa, syair ini, ini sering dibaca oleh mereka-mereka yang mengaku muslim. Bahkan sebagian qori yang terkenal yang membaca syair ini, qasidah Al-Burd. Bukan mereka tidak tahu bahasa Arab. Kalau yang membaca Indonesia mungkin enggak tahu bahasa Arab. Ini beda jauh dengan ayat Al-Qur'an tadi. Ayat Al-Qur'an menjelaskan, "Qul." Katakanlah ya Rasul. Innilaa amliku lakum dharra wala rasyada. Tapi di dalam ayat ini bahwanya Rasul yang akan bisa menyelamatkan nanti di yaumil qiyamah. Rasul yang akan bisa menyelamatkan musibah di dunia. Coba. Dalam syair ini. Pertentangan sekali antara apa yang dalam ayat dengan apa yang dalam syair. Nah kata beliau, Fandur ila hadal jahlil adzim. Perhatikan terhadap kebodohan yang besar ini. Haisu i'tawada annahu la najata lahu illa bi'iyadihi waliyadihi bihalillah. Karena meyakini bahwasannya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali berlindung dan kembali kepadanya, bukan kepada Allah. Coba. Ayo. Bahkan syair ini dibuat setelah beliau meninggal. Beliau sudah meninggal beliau. Ketika masih hidup saja, beliau enggak mampu seperti itu. Wandur, kata beliau, ila hadzal itra al-adzim. Perhatikan pujian yang besar ini, melampaui batas maksudnya. Allati tajawazal hadda fil itra, yang melampaui batas dalam pujian. Alladhi naha anhu sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sendiri melarang memuji yang berlebih-lebihan kepada beliau. Beliau bersabda biqaulihi, dengan sabdanya, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam. Innama ana abdun faqulu abdallah atau waqulu abdullah wa rasuluh. Rawahu Malik wa ghairu. Rasul bersabda yang artinya, jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang Nasara menyanjung Ibnu Maryam, yaitu Isa, karena aku itu hanyalah hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Asyhadu anna Muhammadar Rasuluhu abduhu wa rasuluhu. Cukup. Anna Muhammad abduhu abdullah wa rasuluhu. Cukup. Karena itu yang, dan itu yang baik. Itu yang selamat. Karena itu yang diperintah oleh Rasul. Kudu abduhu wa rasuluhu. Jangan berlebih-lebihan. Menyanjung-nyanjung, mengangkat kedudukannya melebihi dari batas yang telah Allah tetapkan untuk beliau, yaitu sebagai hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malik wa khairu. Di sini dikatakan oleh Malik dan yang lainnya. Wa qad qala ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-50. Kula aqulu lakum indi khazainullah wala alamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Kul, katakanlah ya Rasul. Di sini juga Allah memerintah Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya di siku ada perbendaraan Allah, simpanan Allah, kekayaan Allah. Tidak ada padaku. Bahkan Rasul pun kadang-kadang kesusahan hidupnya. Kadang-kadang beliau juga lapar sebagaimana manusia. Bahkan sempat sekian hari dapurnya tidak nyala karena tidak ada yang dimasak. Ini Rasulullah SAW sebagai manusia mengalami kelaparan. Ini bahkan beliau meninggal saja dalam keadaan beliau menggadaikan pakaian perangnya, basuh besinya untuk bisa dapat gandum untuk makan keluarganya. Tunjukkan beliau tidak memiliki perbenaran Allah. Beliau dapat rezeki dari Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sebagai manusia, sebagaimana manusia yang lain. Beliau mengalami juga sebagaimana manusia yang lain mengalaminya, mengalami kekurangan. Bahkan pernah beliau datang ke sebagian istrinya, adakah makanan? Enggak ada. Oh ya sudah, kalau begitu saya puasa. Mungkin di antara antum enggak pernah selama hidup mengalami seperti itu. Atau selama nikah lah. Pernahkah? Pulang rumah, ada makanan enggak? Enggak ada, ya sudah saya puasa. Kayaknya enggak pernah sampai semacam itu. Ini Rasulullah SAW mengalami kesempitan dalam hidupnya. Kalau beliau memiliki perbedaan Allah, beliau tinggal ngambil saja. Oh, minta apa? Ambil. Itu ke gudang kan gitu. Ya. Antum minta apa? Ambil gudang. Gitu. Rasul sendiri. Enggak memiliki kekayaan Allah, simpanan Allah, perbendaharaan Allah. Kadang-kadang manusia malah merasa yang memiliki harus lewat tangan saya. Enggak bisa kamu ngambil perbendaraan tanpa lewat tangan saya. Kadang manusia merasa begitu. Iya banyak. Jangan main-main dengan saya. Allah musta'an. Rasulullah SAW. Ini ya ikhwan. Bahkan lanjutkan, wala a'lamul ghaib, dan aku juga tidak mengetahui yang ghaib, tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, enggak tahu. Wala aku lakum inni malak, dan aku pun tidak mengatakan pada kalian bahwasanya aku itu malak. Saya itu manusia. Inna ma ana basarum mislukum. Sungguhnya aku ini ya manusia seperti kalian. Allah firmankan. Naam. Bahwasanya Rasul manusia, tidak pantas diibadahi. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya beliau itu sebagai manusia, seperti manusia yang lain mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain. Beliau berdoa pada Allah, beliau beribadah pada Allah, bahkan beliau rajin beribadah pada Allah sampai sholat malam. Aki beliau enam bengkak-bengkak karena sholat malam sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memahami ini, maka mereka tidak ada yang berdoa kepada Rasul. Yang ada mereka lah minta didoakan kepada Rasul ketika masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal, sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada sahabat yang datang ke kuburannya Rasul berdoa, apalagi membuat syair seperti ini. Ain. Fandur ila hadhihi al-mu'aradah al-'azimah lil kitab was sunnah wal muhadalah lillah wa rasulih. Perhatikan penyelisian yang besar terhadap kitab dan sunnah, menentang Allah dan Rasulnya. Wa hadzal ladzi yaqulu hadza sya'ir wal ladzi fi nufusin katsirin. Dan yang dikatakan oleh penyair ini, itu yang banyak ada pada jiwa-jiwa manusia. Khususan liman yadda'i al-ilma wal-ma'rifah. Terkhusus orang yang mengaku berilmu dan mempunyai ma'rifah. Kadang-kadang di hatinya mempunyai keyakinan seperti yang dikatakan oleh penyair ini. Ini musibah ya ikhwan. Ini pentingnya kita untuk sungguh-sungguh belajar. Wa ra'au qira'ata hadzal mandumah wa nahwaha lidzalika wa ta'dim wa nahwiha lidzalika wa ta'dimiha minal qurubat. Bahkan lebih parah lagi, mereka menganggap membaca syair-syair ini, yaitu mandumah ini, syair-syair ini dan yang semisalnya, dan mengagungkan ini termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba ibadah coba. Wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Dan ini musibah lebih besar daripada musibah yang menimpa harta manusia. Orang kalau sudah musibah yang menimpa harta manusia atau jiwa manusia besar seolah-olah. Yang sekarang ini terjadi di mana? Di Maroko. Ribuan meninggal. Besar. Tapi musibah ini lebih besar lagi. Musibah kesyirikan. Musibah bid'ah. Masih. Ini lebih besar. Karena musibah ini akan merusak agama. Ini musibah berkaitan dengan agama manusia. Adapun musibah tadi, gempa bumi, kebakaran dan yang lainnya, tenggel apa, tsunami dan lainnya, itu terkadang tidak merusak agama seseorang, bahkan menambah keimanannya. Bahkan mungkin dengan musibah itu seorang akan masuk surga bagi orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Nah. Tapi kalau musibah ini kesyirikan, bid'ah, ma'asi, ini akan merusak agama. Ini lebih besar. Maka sebagian ulama, ya, ketika mendapat musibah, dia bersyukur, alhamdulillah musibahnya enggak menimpa agama saya. Nah, hanya musibah dunia. Masih dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi banyak orang malah tidak menyadari musibah ini, malah dianggap bukan musibah. Orang membuat kesyirikan, membaca syair-syair yang mengandung kesyirikan, dianggap itu bukan musibah. Bahkan dianggap itu adalah ibadah, pendekatan kepada Allah, amal saleh. Ini di antara sebabnya, karena apa? Mengabaikan tentang tauhid. Musibah yang besar dianggap bukan musibah. Maka ini memacu kita untuk bersungguh-sungguh thalabul ilm, mempelajari agama tauhid. Itu perkara yang penting, memahami syirik, perkara yang sangat-sangat pokok. Agar selamat dari kesyirikan dan istiqomah di atas tauhid. Menjaga tauhid itu perkara yang sangat penting, ya ikhwan. Karena ibadah apa saja yang dilakukan, apabila tidak disertai dengan tauhid, tidak ada manfaatnya. Sebesar apapun ibadahnya, sebanyak apapun, kalau dicampur dengan kesyirikan seperti tadi, berdoa kepada selain Allah, berharap pada selain Allah, berkorban untuk selain Allah, nadhar untuk selain Allah, maka bisa membatalkan amal solehnya, ibadahnya di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila kamu syirik, maka akan batal amalmu. Tapi banyak orang tidak takut kepada kesyirikan. Tidak takut, tidak khawatir, sehingga mengabaikan perkara syirik yang enggak biasa. Bahkan kadang-kadang mereka menganggap itulah suatu amal saleh, berbuat syirik termasuk amal saleh kata mereka. Allahu musta'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.